وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat berupa apapun yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita anggap besar maupun yang kita anggap kecil. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan nikmat dan menambah nikmat yang ada ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Di malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan hukum seputar salat, masih dalam bacaan setelah surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan ulama yang menyebutkan bahwa membaca surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama dan yang kedua itu termasuk perkara yang disunnahkan. Termasuk perkara yang disunnahkan menurut kesepakatan ulama. Iya. Adapun tentang permasalahan wajib tidaknya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa membaca surat atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu termasuk hal yang disukai atau disunahkan. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat tentang wajibnya membaca ayat atau surat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, apakah boleh kita membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah atau mungkin ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah? Kemarin bagaimana? Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat untuk rakaat yang ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Adapun salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan disukai untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah di seluruh rakaat. Berarti rakaat yang ketiga dan keempat pun apa? Disukai untuk disunahkan untuk membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Tetapi dalam satu riwayat yang lain dari pendapat Imam Ahmad yang disebutkan oleh sebagian murid beliau, beliau berpendapat hal itu adalah makruh membaca surat setelah surat di rakaat ketiga dan keempat. Itu dalam salah satu pendapat dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, beliau berpendapat hukumnya makruh. Kemudian yang pendapat yang terakhir, yang pendapat yang kuat, adalah dibolehkan menambah ayat setelah surat Al-Fatihah, dibolehkan menambah atau membaca ayat atau surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Tapi kadang-kadang jadi boleh, kadang-kadang menambah atau membaca surat atau ayat setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Ini insyaallah pendapat yang kuat. Berdasarkan hadis, Abu Qatadah atau hadis Abu Sa'id dan juga hadis yang dari riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bacaan di dua rakaat terakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan di dua rakaat yang terakhir bacaannya itu aksar, lebih pendek daripada pada dua rakaat yang pertama, sekitar setengahnya, setengah dari dua rakaat yang pertama. Ini bacaan di dua rakaat terakhir atau rakaat ketiga dan keempat. Kandu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, wafihi dalilun, dan di dalam hadis ini itu terdapat dalil ala anna ziyadata, bahwa tambahan bacaan ala al-fatihah di atas surat al-fatihah fira'atainil ukhrayaini pada dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, adalah sunnah. Di hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis yang lainnya itu menunjukkan dalil bahwa tambahan bacaan di atas surat Al-Fatihah di rakaat kedua, di dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan keempat, itu adalah sunnah. Ya. Wa alaihi jam'un minas sahabah minhum Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dan di atas hal itu sejumlah atau jamaah sahabat. Sejumlah sahabat berpendapat dengan hal itu. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa waqulun lil Imam Syafi'i. Ini adalah salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini nampak Syekh Al-Albani menguatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Setelah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih dalam masalah ini apa? Boleh membaca surat atau ayat di rakaat ketiga dan keempat, tapi kadang-kadang saja. Ya. Sebab telah datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwa, dan ini riwayat An-Nasa'i, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat An-Nasa'i, annahum kanu yasma'una minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya mereka dahulu mendengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam an-naghmah, ya, suara fi zuhri, di dalam salat duhur, Bisa bisma rabbikal a'la wa an ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Saya bisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Fi ra'atainil ukhrayaini. Di dua rakaat yang terakhir, berarti rakaat ketiga dan keempat. Ini. Ini boleh tapi kadang-kadang. Berikutnya kita lanjutkan dulu membaca bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dalam salat-salat. Kalau kemarin telah kita baca bacaan pada salat subuh ya. Ini secara umum beliau Rasulullah SAW membaca dalam salat subuh di malam mufassal, surah-surah yang panjang dari al-mufassal. Iya. Dan di malam mufassal dari ayat apa? Dari surat apa? Qaf sampai Naba atau Amma. Dan ada juga yang menguatkan bahwa surat Tiwal Mufassal itu dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Ya. Itu yang dibaca, biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat subuh. Walaupun terkadang beliau apa pernah membaca Kisarul Mufassal, membaca surat yang pendek dari Al-Mufassal. Ya. Kisarul Mufassal dari surat Al-Duha sampai An-Nas. Dia pernah baca dalam salat subuh. Juga beliau pernah membaca surat di luar Al-Mufassal. Di luar Al-Mufassal seperti apa? Surat Al-Mu'minin, Al-Mu'minun. Surat As-Saffat. Ini pernah beliau baca dalam salat subuh. Ya. Ini jelas bagi para imam salat seharusnya membaca surat-surat Diwal Mufassal dalam salat subuh. Dalam salat subuh. Walaupun boleh kalau membaca ayat atau surat yang lain. Selain Diwal Mufassal. Kemudian bacaan dalam salat sunnah al-fajr. Salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Maka telah tetap di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ra'atayil fajri. Beliau pernah membaca dalam dua rakaat subuh, salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Di dalam riwayat lain di hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam dua rakaat salat sunnah subuh Di rakaat pertama baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat. Dan di dalam rakaat yang kedua belum baca amanna billahi wa asyhadu bi annana muslimun. Baca ayat-ayat ini. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam salat dua rakaat, salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, beliau sangat meringankan salat tersebut. Artinya tidak berlama-lama dalam mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. Iya. Itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ra'atil fajr fa yukhaffifu hatta anni la aqula hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dua rakaat salat sunnah subuh fayukhafif, lalu beliau meringankan, tidak memperlama suratnya. Hatta anni la aqula, sampai-sampai aku katakan apakah beliau membaca dalam dua rakaat tersebut hanya Ummul Quran, hanya surat Al-Fatihah. Saking apa? Saking ringkasnya. Ya. Dalam artian apa? Beliau juga tidak cepat, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tetap sempurna. Hanya saja apa? Bacaan yang beliau baca dalam dua rakaat salat sunnah dua rakaat subuh itu tidak panjang-panjang. Berdasarkan hadis yang telah lalu, belum baca surat Al-Kafirun, baca surat Al-Ikhlas atau ayat-ayat Al-Quran. Iya. Hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana kalau dalam salat sunnah subuh hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Ya boleh, tapi dia meninggalkan sunnah, yang sunnah. Boleh dalam salat sunnah qabliyah subuh hanya membaca surat Al-Fatihah, tapi hal tersebut adalah hal yang menyelisih sunnah. Berarti dia telah meninggalkan sunnah. Yang bagus dia tetap membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian dalam qira'ah fi fajri yaumil jum'ah, bacaan dalam salat subuh di hari Jumat, bacaan dalam salat subuh di hari Jumat adapun bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh di hari Jumat, maka telah tetap di dalam hadis Abu Hurairah taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca fil Jumat di hari Jumat di salatil fajri dalam salat subuh alif lam tanzil as-sajdah, surat as-sajdah, wal ata alal insan, dan juga membaca surat hal ata alal insan, surat al-insan. Jadi satu hal yang disunahkan di hari Jumat dalam salat subuh untuk membaca apa? surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Itu bagi imam hendaknya membaca surat ini di hari Jumat dalam salat subuh. Ya. Dan ulama menyebutkan tentang beberapa hal yang menyelisih sunnah berkaitan dengan hal ini. Hal yang menyelisih sunnah berkaitan dengan bacaan dalam surat subuh di hari Jumat. Di antaranya adalah sebagian mereka, sebagian imam membaca surat As-Sajdah dalam salat subuh di hari Jumat. Ya. Jadi hanya surat As-Sajdah saja. Pada Jumat berikutnya membaca surat Al-Insan. Mungkin Jumat kemarin membaca surat As-Sajdah pada salat subuh di hari Jumat. Jumat berikutnya di salat subuh membaca surat Al-Insan saja. Ini hal satu hal yang menyelisih sunnah. Sebagian mereka itu membaca sebagian dari surat As-Sajdah di rakaat pertama. Kemudian di rakaat yang kedua membaca sebagian dari surat Al-Insan. Di rakaat pertama hanya membaca sebagian dari surat As-Sajdah. Di rakaat kedua membaca sebagian dari surat Al-Insan. Ini satu perkara yang banyak menyunnah. Sebagian imam membaca di hari Jumat ini di hari Jumatnya ya surat Al-Jumu'ah dan surat Munafikin. Ya. Sebagian imam membaca dalam salat subuh dari Jumat sedikit dari surat Al-Kahfi. Sedikit dari surat Al-Kahfi, sebagian ayat dari surat Al-Kahfi. Ini adalah satu hal yang menyelisih sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah apa? Membaca surat As-Sajdah sampai selesai. Di rakaat pertama, yang kedua apa? Di rakaat kedua membaca surat Al-Insan sampai selesai. Itu yang sesuai dengan sunnah. Kalau ini tadi bagaimana? Di rakaat pertama di surat subuh di hari Jumat hanya membaca sebagian surat As-Sajdah. Di rakaat kedua membaca sebagian surat Al-Insan. Ini. Sebagian imam yang lain ada yang membaca apa? Surat As-Sajdah di Jumat ini. Di Jumat berikutnya hanya membaca surat Al-Insan. Ya, ini menyelisih sunnah. Yang sesuai dengan sunnah adalah apa? Membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan membaca surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya bacaan di dalam salat duhur. bacaan di dalam salat duhur. Dalam masalah bacaan di dalam salat duhur, beliau sallallahu alaihi wasallam memperlama bacaan di dalam salat duhur, kan tapi lebih sedikit atau kurang dari pada salat subuh. Di dalam salat duhur Rasulullah SAW itu agak panjang bacanya, tapi tidak sampai, tidak sama dengan bacaan atau lamanya bacaan dalam salat subuh. Ya. Dan ada beberapa dalil hadis yang menerangkan bacaan Rasulullah dalam salat duhur. Hadis yang pertama, hadis Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri fil laili idza yakhsha wa fil asri nahwa dzalika wa fi subhi atwal min dzalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam salat duhur surat al-laili idza yakhsha wal laili idza yakhsha. Surat apa? Kenapa? Al-Lail. Di dalam salat asar beliau membaca yang semisal itu. Di dalam salat subuh beliau membaca yang lebih panjang dari itu. Lebih panjang dari itu. Iya. Yang pertama. Yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati dhuhri qira'atain fi kulli ra'atin qadara 30 ayah wa fil ukhrayain qadara 15 ayah aqalan nisfa dzalik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum baca dalam salat duhur dalam 2 rakaat, di setiap rakaat belum baca sekitar 30 ayat. Ya. Ini di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat yang terakhir membaca kurang lebih 15 ayat atau separuhnya. Ya. Kemudian di dalam hadis Jabir ibn Samurah juga, tapi riwayat Ibn Khuzaimah dan An-Nasa'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri bil laili idza yakhsha wasyamsi wa duhaha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat duhur dan salat asar surat al-lail idza yakhsha wal laili idza yakhsha. Surat al-lail wa syamsi wa duha dan surat asy-syam. Ya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Buraidah. Hadis Abdullah bin Buraidah riwayat Ibnu Husaimah. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, kana yaqra'u fi dzuhri. Belum baca dalam salat duhur. Bi idha sama syakkat wa nahuha atau wa nahuha. Membaca surat apa? Idha sama syakkat. Surat al-insyiqaq. Dan yang semisalnya. Ya. Di dalam hadis Anas, riwayat An-Nasa'i yang telah kita sebutkan, beliau juga pernah membaca Subhana rabbikal a'la, surat al-a'la, wal ataka hadisul ghasyiyah dan surat al-ghasyiyah. Ya. Dari riwayat yang kita baca, di hadis satu yang kita baca, kita mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Dur banyak membaca surat-surat wasatun mufassal. Surat-surat wasatun mufassal dari apa? Dari An-Naba sampai At-Duha. Itu biasa baca, beliau baca dalam sholat duhur. Iya. Demikian dalam sholat asar. Iya. Bisa dalam sholat asar bacanya jauh lebih pendek daripada sholat duhur. Iya. Bacaan dalam sholat asar itu jauh lebih pendek daripada sholat duhur, daripada yang dibaca dalam sholat duhur. Ya, berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Muslim. Dan bacaan dalam sholat maghrib, menurut kesepakatan madhab fikih yang empat. Dari kesepakatan mata fikih yang empat, bahwa dalam sholat maghrib itu membaca kisarul mufassal. Ya. Didominasi bacaan dengan kisarul mufassal. Dari surat apa kisarul mufassal? At-Duha sampai An-Nas. Iya, At-Duha sampai An-Nas. Ini surat maghrib adalah surat yang waktunya itu singkat, tidak lama. Karena itu Rasulullah SAW di dalam surat maghrib membaca surat-surat pendek, karena surat maghrib itu waktunya pendek. Iya, tidak panjang. Dan disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khudaij, Nabi SAW berserta sahabat itu selesai dari surat maghrib, itu orang masih bisa apa? Melihat tempat jatuhnya anak panah atau tombak. Jadi masih terlihat. Menunjukkan apa, masih ada cahaya yang agak terang sehingga bisa melihat jatuhnya sesuatu. Iya, itu setelah surat maghrib masih nampak kalau orang melihat sesuatu yang jatuh. Iya. Hadirin rahimakumullah, kemudian bolehkah kita membaca surat-surat selain surat kisal mufassal dalam surat maghrib? Ya, kalau boleh ya boleh saja, karena Nabi SAW pernah membaca dalam surat maghrib surat-surat yang agak panjang. Yang panjang seperti apa? Surat Al-A'raf. Beliau pernah membaca dalam surat maghrib surat Al-A'raf. Iya, sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Zaid bin Sabit riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga beliau pernah membaca dalam salat maghrib surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini disebutkan dalam hadis Ummul Fadl radhiyallahu anha. Hadis Ummul Fadl radhiyallahu anha riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau juga pernah dalam salat maghrib membaca surat At-Tur. Surat At-Tur. Dasaran hadis Jubair bin Mut'im. Hadis dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau lagi apa dalam salat maghrib, sebenarnya imam sering membaca surat-surat Qisar al-Mufassal. Dan boleh dia membaca surat-suratnya agak panjang di salat maghrib berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian apa yang dibaca dalam salat sunnah ba'diyah maghrib? Apa yang dibaca dalam salat sunnah setelah salat maghrib? Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat sunnah maghrib Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi apa? Hadisnya lemah. Berarti kita bisa membaca surat apapun. Bisa membaca surat apa saja atau ayat dari Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah dalam salat sunnah maghrib. Kemudian bacaan dalam salat isya. Dalam salat isya. Menurut kesepakatan mazhab fikih yang empat, bahwa dalam salat isya itu Rasulullah biasa membaca wasatul mufassal. Jadi disukai untuk membaca wasatul mufassal dalam salat isya. Ya. Ini berdasarkan beberapa hadis seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat An-Nasa'i. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya bi syamsi wa duhaha wa ashbahuha min aswar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat isya surat apa? Asyam. Dan yang semisalnya dari surat-surat surat Asyam wa duha. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib beliau radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya fitini wazaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Jadi sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat isya surat At-Tin, Wat-Tini Was-Zaitun. Dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus, yang lebih indah bacaannya, suaranya daripada beliau. Iya. Ini membaca Wat-Tin Was-Zaitun, surat At-Tin. Kalau tadi dalam hadis Abu Hurairah disebutkan beliau membaca surat Asy-Syams dalam surat Isya. Ya. Di dalam hadis Jabir, hadis yang panjang, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal yang telah membaca bacaan yang terlalu panjang dalam mengimami kaumnya. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah mengimami kaumnya manusia. Lalu ada orang yang apa? Berdiri sholat sendiri dan melapor kepada Rasulullah. Lalu perbuatan Mu'adz. Lalu Rasulullah nama mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk membaca surat apa? Asy-syamsu wa duhaha wa laili idza yaghsha atau subbihisma rabbikal a'la. Rasulullah membimbing Mu'adz bin Jabal untuk membaca surat Al-Lail atau surat Asy-Syam atau surat Al-A'la dalam salat Isya. Iya. Dalam salat Isya. Dan bacaan dalam surat Witir. Dalam surat Witir disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu riwayat An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama dalam salat witir Subbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witir di rakaat pertama beliau membaca surat Subbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Di rakaat kedua belum baca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah, di rakaat ketiga belum baca Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Ya. Adapun tambahan, adapun hadis yang menyebutkan di rakaat terakhir dari surat witir beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah Qul wallahu ahad beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Maka hadisnya lemah. Tambahan ini lemah. Jadi ada hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dan lainnya. Di situ ada tambahan setelah membaca surat Al-Ikhlas membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Tetapi apa? Tambahan ini tadi lemah. Itu tidak bisa diamalkan, tidak usah diamalkan. Cukup di rakaat terakhir dari salat witir kita baca apa? Surat Al-Ikhlas saja. Surat Al-Ikhlas saja. Ya. Jadi sudah saya bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat lima waktu dan juga dalam sholat sunnah rawatib dan sholat witir. Dari hadis-hadis yang telah kita baca nanti kita akan mendapatkan beberapa faedah yang besar dan insyaallah tentang faedah-faedah dari hadis-hadis seputar bacaan Rasulullah dalam sholat. Ini kita baca di pertemuan yang lain. Mungkin ini juga yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma yamdik. Asyadu ala nasifurka wa atubu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.